بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tohan Hafizahullah Ta'ala. Tutup aja pintu ya. Baik. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas hadis mungkar. Ya, hadis mungkar kemarin definisi apa? Definisi yang tepat mukhalafatud dhaif atau mukhalafatud dhaif ya, mukhalifan lima rawahu tsiqah. Penyelisihan serawi yang dhaif terhadap riwayat-riwayat lain yang lebih tsiqah. Ini hadis mungkar. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu syadz wal mahfud. Qala hafizahullahu ta'ala asyad wal mahfud. Mahfud ini lawan dari asyad. Enggak ada ya? Terus. Memang dia agak berbeda ini susunan. Jadwal yang lama itu. Terus, ada. Terus. Memang beda cetakan. Ada, syad dan mahfud ada. Ada insya Allah. Ana udah cek dulu. Udah ada kok di bagian belakang. Tuh, udah. Ya. Asyad wal mahfud. Ya, cocoknya memang taruh di sini. Habis hadis mungkar, syad dan mahfud. Syad itu kan, dia mukhalafatu thiqah liman huwa awla minhu. Kalau tadi, mukhalafatu da'if liman huwa awla minhu. Sekarang mukhalafatu thiqah. Baik, ta'rifu syadz lughatan ismu fa'ilin min syadza bi makna infarada. Ya, secara bahasa syadz dari kata syadza yang artinya infarada, menyendiri. Fa syadzu maknahu al-munfaridu 'anil jumhuri. Maka syadz secara bahasa maknanya adalah yang menyendiri dari mayoritas. Yang menyendiri dari mayoritas. Ada bu istilahan ma rawahul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Ya. Ada pun secara istilah makna syadz adalah apa yang diriwayatkan oleh rawi maqbul. Ya. Jadi maqbul ini dia bisa thiqah atau bisa di bawahnya thiqah seperti shaduq, ya. Dan makbul, rawi makbul lainnya. Yang penting dia makbul, riwayatannya diterima. Mukhalifan liman huwa aula minhu, ya, menyelisihi yang lebih utama darinya. Begitu dia menyelisihi rawi yang lebih kuat hafalannya atau lebih thiqah daripada dia, atau dari sisi jumlah. Ya, dia cuma sendirian, sementara yang lain yang meriwayatkan berbeda dengan periwayatannya itu jauh lebih banyak. Jadi ditinjau lebih aula, apa, lebih utama di sini, baik dari sisi kesikohannya maupun dari sisi banyaknya rawi yang meriwayatkan. Jadi dia cuma sendiri, dia memiliki sekian banyak rawi. Maka ini juga disebut sebagai syadz. Ini disebut sebagai syadz. Kemudian beliau jelaskan definisi yang diberikan di sini. Marwahu makbul mukhalifan iman huwa aula minhu. Kata beliau, al-makbul huwa al-adlu alladhi tamma dhabtuhu au al-adlu alladhi khaufa dhabtuhu. Yang dimaksud dengan rawi makbul di sini adalah rawi yang adil, ya, dan sempurna lobotnya. Ya. Atau adil khaufa dhabtuhu, yang ringan kedobotannya. Jadi baik dia itu rawi yang thiqah atau rawi yang di bawah thiqah. Ya, yang tamu dhabt atau khaufa dhabt. Keduanya masuk ke dalam definisi syadz. Kalau dia meriwayatkan hadis menyelisih rawi lain yang lebih kuat atau rawi lain yang lebih banyak, maka hadisnya adalah hadis yang syadz. Walladhi huwa al-aula, walladhi huwa aula minhu, huwa ar-rawi alladhi yakunu arjah minhu. Lima ziri dhabat. au kasrati adad. Sekarang definisi aula minhu. Apa yang dimaksud dengan aula minhu? Karena dalam definisi disebutkan rawahul maqbul mukhaliban huma liman huwa aula minhu. Apa maksud aula minhu? Yani ar-rawi alladhi yakunu arjah minhu. Dia menyelisih rawi yang lebih kuat daripada dia. Ya. Au kasrati adad, atau lebih banyak jumlahnya. Dia cuma sendiri yang meliwayatkan berbeda dengan dia sekian banyak. Ya. Au ghairi dzalik min wujuhit tarjihat, atau sisi-sisi lain dari sisi-sisi tarjihat. Ya. Jadi ini definisi syad, ya, dia sebenarnya diterima riwayatnya, tapi riwayatnya itu menyelisihi rawi yang lebih kuat atau menyelisihi sekian banyak rawi yang jumlahnya itu lebih banyak daripada dirinya. Hadza qad ikhtalafa al-ulama fi ta'rifihi 'ala aqwalin muta'addidah. Lakin hadza ta'rif huwa alladhi ikhtarahu al-Hafidz Ibnu Hajar wa qala innahu mu'tamadu fi ta'rifi syad, ya, bihasabil istilah. Nah, beliau mengisyaratkan bahwa sesungguhnya terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang definisi hadis syad. Ala aqwalin muta'addidah, ya, menurut mereka berselisih dengan pendapat yang cukup banyak. Seperti definisinya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa hadis syad mukhalafatu thiqati lithiqati. Ya, mukhalafatu thiqati lithiqati. Ya, apa artinya? Penyelisihan satu orang rawi thiqah, ya, terhadap sekian banyak rawi thiqah. Ini definisinya Syafi'i rahimahullah. Tentunya definisi ini lebih ringkas dan lebih sempit cakupannya daripada apa yang kita sebutkan. Kenapa? Pertama, ya, beliau hanya membatasi rawi thiqah. Padahal yang dimaksud dengan syad bukan hanya rawi thiqah saja, tapi rawi maqbul. Ya, seperti rawi yang soduk, ya, dan yang semisalnya. Baik, kemudian lithiqat. Kata beliau lithiqat, menyelisihi sekian banyak rawi thiqah lainnya. Nah, ini pun kurang. Kenapa? Karena penyelisihan itu bukan hanya dari sisi jumlah saja, tapi dari sisi personnya. Kalau personnya yang dia selisih lebih kuat, nah itu masuk ke dalam definisi syad. Kalau definisinya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, lithiqat artinya beliau hanya meninjau dari sisi jumlahnya saja. Ya, walaupun ini lebih cocok, ya, dengan apa? Dengan definisi syad secara lughah, syad artinya menyendiri. Namun dalam istilah ilmu hadis, bahwa syad itu bukan hanya menyendiri dari sejumlah banyak rawi, tapi juga menyelisih satu saja, tapi rawinya lebih kuat, itu termasuk dalam definisi syad. Lakin hadza ta'rif huwa alladhi ikhtarahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi definisi inilah yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, yaitu apa? Definisi syad marwahul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Apa yang diriwayatkan oleh rawi maqbul menyelisihi yang lebih utama dari dia, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kesikohan. Qala Al-Hafidz mengatakan innahul mu'tamadu fi ta'rifi syad bihasabil istilah. Inilah yang mu'tamad, yang dipegangi, ya, dalam definisi syad, ya, sesuai dengan istilah ilmu hadis. Baik. Kemudian beliau jelaskan aina yaqa'u asyudzud. Di mana terjadinya syad itu? Syad, keganjilan itu di mana? Ada dua, ya. Pertama dari sisi sanad. Ada yang meriwayatkan ini secara marfu. Satu orang meriwayatkannya secara marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Namun rawi-rawi yang lain dia meriwayatkan hadis tersebut hanya mu'allak saja. Mauquf kepada para sahabat. Maka ini juga bisa dianggap syad. Atau sebaliknya, dia meriwayatkan mauquf sementara yang lainnya meriwayatkan hadis tersebut secara marfu. Nah, Ini dari syad, dari apa? Sisi syad, syad dari sisi sanad. Ada juga dari sisi matan, ya. Yang terkenal tuh yang sering dibawakan itu adalah menggerak-gerakkan jari, ya. Zaidah Ibnu Qudamah menyelisih sekian banyak ruwat. Ya, Zaidah Ibnu Qudamah menyelisih sekian banyak rawi. Baik, sekarang kita bacakan. Kata beliau, mithalu syudhud fi sanad. Contoh syad pada sanad. Marwah Tirmidhi wa Nasai wa Ibnu Majah. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidhi, ya, Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidhi, wa Nasai Ahmad bin Shu'aib, wa Ibnu Majah Muhammad bin Yazid, min tariq Ibni Uyainah, dari jalannya Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah. Perhatikan, ya. An Amr Ibn Dinar an Ausajah. Ausajah Maula Ibnu Abbas. An Ibni Abbas anna rajulan tufiya ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yada warisan illa maulan wa huwa ataqahu. Dari Ibnu Abbas disebutkan ada seseorang yang meninggal dunia di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yada warisan illa maulan huwa ataqahu. Dia tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang maula, seorang bekas budak, huwa aqtaqahu, yang dulu dia bebaskan. Wa taba'a Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Juraij wa ghairuhu. Maka periwayatan Ibnu Uyainah ini yang bersambung diriwayatkan pula atau diikuti oleh Ibnu Juraij dan yang selainnya. Wa khalafahum Hammad bin Zaid farwahu an Amr bin Dinar an Ausajah. Walam yadhkur Ibnu Abbas, walam yadhkur Ibnu Abbas. Maka ada yang menyelisih Hammad, cuma Hammad saja. Ya. Ini Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij dan yang selainnya meriwayatkan ini sampai kepada Ibnu Abbas. Ya, ini ucapannya Ibnu Abbas. Tapi di sana ada riwayat Hammad Ibn Zaid, ya. Hammad Ibn Zaid an Ausajah. Dia meriwayatkan atau an Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Ausajah. Ya, selesai. Dia tidak melanjutkan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Ya, walam yadhkur Ibnu Abbas. Jadi dia meriwayatkan itu dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, tidak sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas. Walidza qala Abu Hatim Al-Mahfud hadithu Ibnu Uyainah. Fahammad Ibnu Zaid min ahli al-adalah wa dhabat wa ma'a dhalika faqad rajjaha Ibnu Abi Hatim au rajjaha Abu Hatim riwayata man hum aktsar adadan minhu. Kata Imam Abu Hatim yang lebih terjaga bahwa hadisnya Ibnu Uyainah, yakni dia sampai mauquf sampai Ibnu Abbas, bukan hanya sampai kepada Aus saja. Ya. Fahammad bin Zaid min ahli al-adalah wa dhabat. Hammad bin Zaid seorang yang adil, seorang yang dhabat. Wama adzalika faqad rajjaha Abu Hatim riwayata man hum aktsar adadan minhu. Namun kemudian yang dikuatkan oleh Al-Imam Abu Hatim adalah riwayat yang lebih banyak jumlahnya. Hammad sendiri, ya, yang meriwayatkan mauquf sampai Ibnu Abbas itu ada Ibnu Uyainah dan Ibnu Juraij. Sehingga pendapat yang lebih banyak ini lebih diterima karena di sini terjadi syadz, penyelisihan Hammad bin Zaid terhadap periwayatan lain yang lebih banyak jumlah rawinya. Paham ya? Secara sanad, ya, secara sanad. Kemudian misaluhu syudud fil matan. Contoh syad di dalam matan. Marwahu Abu Daud, ya, wa Tirmidzi min hadis Abdul Wahid ibn Ziyad anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah marfu'an. Ya. Idza shalla ahadukumul fajr falyattaji an yaminih. Ya, apabila kalian selesai menunaikan salat fajar, maka hendaknya dia berbaring di sisi kanannya. Dia berbaring di sisi kanannya. Ya. Di sini kan ucapan, ya, ucapan Nabi. Nabi mengatakan, apabila kalian, salah seorang di antara kalian itu menunaikan sholat subuh, maka setelahnya apa hendaknya dia berbaring di tepi kanan tubuhnya, bagian kanan tubuhnya. Qala al-Baihaqi khalafa Abdul Wahid al-adad katsir fi hadha fa inna an-nasa innama rawahu min fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam la min qawlihi. Baik. Maka Abdul Wahid di sini ya telah meriwayatkan sejumlah atau sebanyak sekali dari para perawi. Karena ya para perawi yang lain meriwayatkannya dari fi'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perintah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi beliau pernah sholat subuh kemudian beliau bersandar pada bagian tubuh bagian kanannya. Ya, beliau berbaring pada tubuh bagian kanannya. Ya, jadi dia fi'il dia, bukan bukan perintah seperti matan hadis ini. Ya, wa in farada Abdul Wahid min baini thiqatin ashabul a'mash bihadzal lafad. Maka Abdul Wahid telah menyendiri ya menyelisih dari banyaknya murid-muridnya Al-A'mash dengan lafaz ini, dengan lafaz yang mengandung perintah. Ya, yang lain meriwayatkan bahwa itu adalah perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain lagi mengatakan bahwa itu ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya ucapannya Nabi yang lebih kuat bahwa itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Mahfud hadza yuqabilu syad. Mahfud ini lawannya dari syad. Wal mahfud huwa ma rawahu al-Awthaq mukhalifan li riwayatil thiqah. Ya. Adapun hadis mahfud adalah apa yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah, dia menyisihi riwayat ya thiqah-thiqah lainnya. Wa misaluhu huwa al-misalanil madhkuran fi naw'i syad lakin min tariqil Awthaq. Contohnya adalah apa yang disebutkan dalam contoh hadis syad. Ya, ada kan pembandingnya, tapi pembandingnya yang diambil. Bukan hadis syadnya, tapi hadis pembandingnya yang lebih banyak jumlah periwayatannya atau diriwayatkan dengan oleh orang yang lebih thiqah. Maka ini disebut sebagai mahfud. Hukmu syad wal mahfud, ya minal maklum anna syad hadithun mardud wa ammal mahfud fahuwa hadithun makbul. Sudah diketahui bersama bahwa syad termasuk hadis yang tertolak. Adapun al-mahfud maka hadisnya diterima, hadis yang mahfud. Wallahu taala alam nakifulahuna. Fa insyaallah besok kita masuk dalam pembahasan al-muallal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.